Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang kita baca dari kitab Ar-Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu, yaitu Sabtu malam Ahad, kita telah masuk pada bab baru, yaitu babul amal alladhi yubtagha bihi wajhullah, yaitu bab tentang amalan yang diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan keterkaitan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Dan sekali lagi bahwa perkara tersebut berkaitan tentang permasalahan al-khauf war-raja. Kalau yang sebelumnya adalah berkaitan tentang bab yang kita diingatkan agar kita senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keadaan seorang hamba yang dia telah mencapai umur 60 tahun dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menjadikan itu sebagai perkara yang menyebabkan dirinya terjerumus dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, yaitu bab yang baru kita baca ini, adalah berkaitan tentang permasalahan ar-raja, yang dimana seorang hamba dengan amalan yang dia kerjakan, maka sungguh seorang hamba berharap dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala keridhaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka dari sini, dalam bab yang ke atau bab yang baru ini, sekali lagi kita akan dipaparkan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari, atau akan dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dengan beberapa keterangan yang akan kita baca nanti, tentang beberapa hal yang mana perkara amalan saleh yang sungguh itu diharapkan darinya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka merupakan amalan yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seorang beramal, dia mengharap dari pujian manusia, mengharap dari apa-apa yang ada pada sisi manusia, baik jabatan atau kedudukan atau pujian itu sendiri, maka sesungguhnya itu semuanya tidak akan bermanfaat. Yang akan bermanfaat adalah amalan yang diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk dalam beberapa yang diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, ada suatu keterangan terkait dengan penjelasan wafihi sa'dun. Ya, kenapa di sini kok disebutkan wafihi sa'dun? Apa maknanya? Di sini adalah yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Maksudnya apa? Di dalam permasalahan ini ada hadis yang masyhur, yang di mana kisah tersebut berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit yang sangat parah. Dikatakan oleh para ulama, apa yang dialami oleh Sa'ad tersebut adalah fi maradi mahuf. Fi maradin mahuf, yaitu suatu penyakit atau suatu sakit yang sangat dikhawatirkan dengannya akan menimbulkan kematian. Artinya ketika itu adalah dalam sakit yang luar biasa. Yang ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan hadis tersebut, adali yauman ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi waja'in istaddabi. Suatu ketika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk diriku dalam keadaan aku dalam sakit yang sangat parah. Fakultu ya Rasulullah, kemudian aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni dhumalin wala yarithuni illa ibnatun li. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang memiliki harta, artinya adalah beliau adalah orang yang kaya ketika itu, tetapi tidak ada yang mewarisi dari hartaku tersebut kecuali seorang anakku perempuan saja, karena beliau ketika itu hanya memiliki seorang anak perempuan. Beliau mengatakan, wala yarithuni illa ibnatun li, dan aku tidak memiliki seorang yang bisa mewarisi dari diriku kecuali seorang putriku. Afa atasaddaku bi nam bi mali. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas atau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh aku kemudian bersedekah dari hartaku tersebut? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, jangan. Fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu setengah ya Rasul. Kalau begitu aku akan bersedekah dengan setengah dari hartaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika itu beliau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Kalau setengah jangan juga. Falsulutu ya Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, karena beliau saking semangatnya untuk beramal saleh, beramal ibadah berupa sedekah ini, beliau kemudian menanyakan lagi, falsulutu ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya sepertiga ya Rasul, sepertiga saja sudah dari hartaku, bagaimana kalau aku sedekahkan? Karena aku hanya yang mewarisi dariku hanya seorang putriku saja, dan beliau adalah dikatakan dhumalin, adalah orang yang memiliki harta, kaya raya. Maka ketika itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ini sekali lagi menunjukkan semangatnya para sahabat untuk beramal saleh. Semangatnya para sahabat untuk beramal saleh. Bahkan dalam keadaan fi maradin mahuf, dalam sakit yang sangat dikhawatirkan akan meninggal. Kadang-kadang kalau kita melihat, mengintrospeksi kepada diri kita, kadang-kadang kita ini karena saking lalainya dengan kehidupan akhirat dan sibuk dengan kehidupan dunia, yang seperti ini tidak terbetik sedikit pun dalam dada kita, dalam jiwa kita. Bahkan dalam keadaan kita sudah mungkin mendapatkan musibah yang kemungkinan besar hal tersebut adalah perkara-perkara yang bisa jadi menyebabkan kematian pada seorang hamba. Yang sungguh tentunya ketika seorang meninggal, dia akan tidak akan membawa hartanya tersebut kecuali hanya amal saleh. Maka dengan amal saleh tersebutlah seorang hamba akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian para sahabat, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sampai-sampai mengatakan, fatsulutu ya Rasulullah, kalau gitu sepertiga saja, bagaimana boleh enggak aku sedekahkan? Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatsulutu wa tsulutsu katsir au kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Nah, sudah banyak itu, sudah sepertiga harta ya, itu sudah sangat banyak. Nah, Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intadar warathataka agniya. Kalau seandainya kamu meninggalkan ahli warismu tersebut dalam keadaan kaya, dalam keadaan kecukupan maksudnya, khairun laka min antadharhum 'alatan yatakaffafun nas. Maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan tidak punya apa-apa yang akhirnya mereka menggantungkan diri-diri mereka dari manusia. Sampai-sampai kemudian akhirnya mungkin dengan niat ingin infak sedekah akhirnya memadharatkan ahli warisnya. Akhirnya ahli warisnya tidak punya apa-apa. Lu kenapa? Hartanya sudah disedekahkan, orang tuanya sudah tidak punya harta, sudah disedekahkan, sudah diwakafkan, sudah dihibahkan, sampai tidak menyisakan harta bagi ahli warisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bagian dari hikmah, ya. Hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya beliau kepada umatnya, ya. Beliau mengatakan, intadhar warasataka agniya khairun laka min antadharhum 'alatan yatakaffafun nas. Kamu tinggalkan, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan miskin, sehingga justru akhirnya mereka menggantungkan dari sisi manusia. Sampai minta-minta, na'udzubillah. Nah, maka kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan atau melanjutkan dengan ucapan yang inilah yang akan kita jadikan sebagai syahid dalam pembahasan ini. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka la tunfiqa nafaqatan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi timra'atik. Ya. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, melanjutkan ucapan beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia, sesungguhnya tidaklah kamu menginfakkan suatu nafkah. Tidaklah kamu menginfakkan suatu harta, suatu nafkah yang kamu mengharapkan dengannya wajah Allah, yang kamu mengharapkan dengan apa yang kamu berikan tersebut, memberikan nafkah kepada keluargamu, ya, yang kamu mengharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bagian itu adalah kewajiban yang diwajibkan kepada kita untuk memenuhi nafkah kepada keluarga kita. Illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu akan diberikan ajr, diberikan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan. Tadi Sa'ad bin Abi Waqqas semangat untuk mensedekahkan seluruh hartanya, enggak. Separuhnya enggak juga, enggak boleh. Kemudian sepertiga baru diberikan keringanan. Sehingga kata para ulama, sepertiga ini adalah batasan maksimal dari harta yang boleh diwasiatkan. Kalau lebih enggak boleh. Ketika memang kondisinya dalam keadaan sakit, fi maradin makhuf, dalam suatu sakit yang dikhawatirkan akan meninggal. Yang mungkin pernah kita bahas. Kalau dalam sakit yang tidak dikhawatirkan meninggal, maka boleh seorang itu menginfakkan hartanya. Bahkan seluruhnya. Tetapi kalau dalam suatu sakit yang dikhawatirkan hal tersebut akan menyebabkan seorang itu meninggal, maka tidak boleh seorang itu mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga. Sehingga batasan maksimalnya adalah sepertiga. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, wal afdal maduna thuluth, yang lebih afdal adalah yang kurang dari sepertiga, yaitu harta yang diwasiatkan, ya, itu boleh, batasan minimalnya adalah sepertiga, dan yang lebih afdal yang kurang dari sepertiga. Kenapa? Karena yang lebih berhak adalah ahli waris. Kemudian dalam lafaz yang kita baca tadi, yang terakhir tadi kita katakan, itu sebagai syahid menunjukkan bahwasanya suatu amalan, walaupun itu adalah amalan yang seolah-olah sesuatu yang remeh, tapi itu diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu akan mendapatkan ajr, mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ditulis di sisi Allah dengan pahala yang besar. Nah, Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai-sampai apa yang kamu berikan ke mulut istrimu. Maksudnya apa? Kamu berikan sesuap nasi kepada istrimu dan dalam rangka itu semuanya mengharapkan wajah Allah, maka sesungguhnya itu adalah merupakan amal saleh yang besar yang Allah akan memberikan ajr pahala itu semuanya. Jadi jangan sepele, jangan dianggap sepele sesuatu perkara yang kita memberikan dari hasil keringat kita mencari nafkah, kemudian kita berikan anak istri kita, itu bagian dari pahala yang besar. Kalau seandainya kita niatkan itu semuanya karena dalam rangka mengharapkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan semata-mata kemudian ya ini hanya sebagai kebiasaan saja. Ya wajar kalau seorang suami ya mencari nafkah seolah-olah hanya kebiasaan saja, tidak ada niat untuk ini adalah bagian dari ibadah yang kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan nafkah kepada anak istri kita. Maka inilah perkara yang tentunya seorang hamba dituntut untuk kemudian mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urgensi ikhlas ini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah menempati posisi yang sangat penting di dalam perkara yang berkaitan dengan selamat atau tidaknya seorang hamba di akhirat kelak. Bagaimana kisah di dalam hadis bitaqah yang ma'ruf, yang mungkin antum-antum semua pernah mendengar hadis bitaqah ya. Hadis bitaqah itu adalah kisah di mana ketika itu ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Pada hari di mana ketika itu hamba tersebut dalam keadaan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang dia telah kerjakan di dunia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa shahahahu Al-Albani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Seorang tersebut datang dengan membawa atau ditampakkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala 99 catatan amalan. 99 catatan amalan. Catatan amalan apa ini? Ternyata 99 catatan ini adalah berisi semuanya kejelekan. Tidak ada kebaikannya. Dari 99 tadi semuanya kejelekan. Semuanya isinya tidak ada yang berkaitan dengan kebaikan. 99 catatan amalan. Coba kita lihat satu catatan amalan seberapa bentuknya atau seberapa banyaknya ya. Itu 99 catatan amalan, satu catatan amalan dikatakan di dalam hadis tersebut bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu sijilin minha maddal basar, bahwasanya satu catatan amalan itu adalah panjangnya itu adalah sepanjang mata memandang. Satu catatan amalan loh itu panjangnya sepanjang mata memandang. Coba kita lihat misalnya kita dalam keadaan di padang luas ya, kita melihat ke ufuk sepanjang mata memandang yaitu. Lah catatan amalan kejelekan yang dia bawa itu 99. Lah satu catatan amalan sepanjang mata memandang, panjangnya itu. Sedikit atau banyak? Banyak. Panjang dan begitu luas atau begitu banyak catatan amalan kejelekannya kalau begitu kan. Ini 99 yang dibawa. Mamlu'atan bisayiat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya satu catatan amalan tersebut penuh dengan kejelekan-kejelekan. Tidak ada kebaikannya. Semuanya isinya kejelekan. Dalam keadaan ketika itu laki-laki tersebut merasa dirinya sudah binasa. Dia merasa dirinya sudah tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena dia sudah penuh dengan berbagai kejelekan-kejelekan dalam catatan amalan tersebut. Kemudian akhirnya fatudau hadhi sijilat fi kifatin. Kemudian 99 catatan amalan ini kemudian diletakkan dalam satu neraca timbangan, yaitu dalam timbangan dalam ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan dalam satu timbangan yang satunya ada yang dinamakan dengan bitaqah, satu kartu yang di situ tertulis kalimat la ilaha illallah. Berarti dia ternyata memiliki satu kebaikan berupa apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kemudian 99 catatan amalan tersebut diletakkan dalam satu timbangan, dalam satu anak timbangan, yang satunya yang kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah dalam anak timbangan yang lainnya. Kemudian wa tudau hadhil bitaqah allati fiha la ilaha illallah, dan kemudian diletakkan satu kartu yang tertulis padanya la ilaha illallah tersebut dalam anak timbangan yang lainnya. Qala hadzal rajulu min qalbihi bi ikhlasin wa yaqinin wa imanin. Yang satu catatan amalan berupa kalimat la ilaha illallah ini dulunya diucapkan oleh orang tersebut dari hatinya dengan ikhlas, didasari karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dan iman. Berarti menunjukkan kalimat tauhid yang dia ucapkan itu murni, tidak tercampur padanya kesyirikan. Farajjahat hadhil kalimatu bijami'i sijillat wa tashad bijami'i sijillat, dan kemudian akhirnya satu kartu tersebut akhirnya mengalahkan, ya, timbangannya itu lebih berat daripada 99 catatan amalan tersebut. Kemudian orang tersebut akhirnya apa? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Dari hadis ini kalau kita baca ada banyak faedah yang bisa kita ambil, di antaranya adalah urgensi kalimatul ikhlas la ilaha illallah ini. Kalimatul tauhid la ilaha illallah yang didasari atas keikhlasan, keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Dan tidak dicampuri padanya kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Orang tersebut dalam keadaan dulunya dalam keadaan ikhlas dia beribadah kepada Allah. Dalam keadaan dia mengucapkan kalimat tersebut ikhlas dari hatinya. Walaupun dia memiliki banyak dari berbagai amalan kejelekan-kejelekan, tetapi Allah selamatkan orang tersebut. Tetapi dari hadis ini bukan sebagai dalil bagi ahlul ma'asi. Bukan dalil bagi ahli maksiat yang mengatakan, loh, kalau gitu yang penting sekarang bertauhid saja, enggak usah syirik. Ya. Nah, walaupun bermaksiat ya enggak apa-apa, yang penting bertauhid. Allahul musta'an. Ini bukan sekali lagi sebagai dalil bagi ahlul ma'asi, bagi ahli maksiat untuk melegalkan kemaksiatannya dengan berdalih yang penting saya masih muslim. Yang penting saya masih berkeyakinan la ilaha illallah. Ya, kadang-kadang kalau memang orang yang sudah rusak fitrahnya yang lurus, yang sudah rusak hatinya itu mencari-cari yang seperti ini, yang enak. Oh iya, ya ini buktinya. Nah, kita semuanya tidak tahu siapa yang akan diselamatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah Maha tahu seorang hamba. Apa yang ada di dalam dada seorang hamba Allah Maha tahu. Kita tidak bisa menjamin apakah kita termasuk yang diselamatkan seperti itu. Maka kita tugasnya di dunia adalah berusaha mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut adalah beramal saleh. Bukan semata-mata yang penting syahadat mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, malah berkelimang dengan dosa dan maksiat. Bukan seperti ini. Lah bagaimana pemahaman dari apa yang tersebut dalam hadis bitaqah tersebut? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang keadaan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala menghendaki siapa yang Allah selamatkan, dan itu adalah hak Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu dari hamba-hamba Allah siapa yang akan diselamatkan tersebut. Dan Allah maha tahu. Dan Allah maha adil. Tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kita lihat bagaimana kisah. Ya. Padahal orang tersebut dalam keadaan belum bisa dikatakan amalannya semuanya kejelekan. Kita lihat kisah bagaimana ada seorang yang membunuh. Ya. 99 nyawa yang kemudian akhirnya digenapkan menjadi 100 nyawa. Yang ketika itu kemudian orang tersebut, ya, ketika bertanya kepada sebelum membunuh menggenapkan yang 100, dia bertanya kepada seorang ahli ibadah atau kepada seorang rahib, bertanya, apakah masih ada taubat bagiku? Kemudian rahib tersebut mengatakan, sudah tidak ada dosa, sudah tidak ada taubat, tidak ada pintu taubat bagimu, kamu sudah terlalu banyak membunuh manusia. Akhirnya saking jengkelnya, akhirnya sekalian digenepi jadi 100. Ya. Orang tersebut akhirnya membunuh rahib tadi sehingga genap menjadi 100. Ya. Kemudian orang yang telah membunuh 100 nyawa tersebut akhirnya datang kepada seorang alim. Nah, inilah bedanya seorang ahli ibadah dengan seorang alim. Seorang ahli ibadah yang dia tidak didasari oleh ilmu, dia akan bisa salah dalam menyimpulkan, menghukumi sesuatu. Tetapi seorang alim, dia akan menghukumi dengan ilmu. Ketika datang kepada seorang alim, kemudian alim tersebut mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha luas pintu taubatnya, dan kamu apabila ingin bertobat, maka pergilah dari tempatmu tersebut ke negeri yang baik. Tinggalkan negerimu yang penuh dengan kejelekan, pindah ke negeri yang penuh dengan kebaikan. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang ada di dalam dada orang tersebut. Yang dia berniat untuk memang menjadi orang yang baik. Dia ingin hijrah ke negeri kebaikan. Allah maha tahu apa yang tersembunyi dalam dadanya. Ketika dia akan berhijrah dari tempat yang baik tersebut, di tengah perjalanan ternyata dia meninggal. Di tengah perjalanan dia meninggal. Kemudian ketika itu malakul azab dan malakul rahmah, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab, terjadi silang pendapat. Kemana orang ini akan dibawa? Apakah orang ini adalah lebih dekat kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala karena dia belum beramal saleh? Kan dia belum beramal saleh, iya enggak? Baru mau berpindah kepada tempat yang baik. Malaikatul rahmah, ya, malaikat rahmat, dia berhujah bahwasanya ini orang ini adalah sudah mau berpindah menuju kebaikan atau negeri kebaikan yang penuh dengan kebaikan, dan dia tinggalkan negeri kejelekan tersebut. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan perkara tersebut kemudian untuk dihitung jarak. Kemana yang lebih dekat jaraknya dari tempat dia meninggal tersebut. Dari tempat meninggalnya orang tadi yang telah membunuh 100 nyawa. Kemudian akhirnya ternyata orang tersebut yang mati tadi atau yang telah membunuh 100 nyawa tersebut, ternyata dia lebih dekat kepada negeri kebaikan. Bahkan jaraknya hanya sedikit. Disebutkan dalam beberapa riwayat, jaraknya hanya shibran, hanya satu jengkal saja. Subhanallah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ampuni hamba tersebut. Dalam keadaan apa? Dia belum beramal saleh. Kenapa? Karena Allah maha tahu apa yang ada di dalam dadanya. Keinginan untuk bertobat. Dan bahkan dia realisasikan untuk dia hijrah dari tempat yang jelek kepada negeri yang penuh dengan kebaikan. Di antara faedah hadis ini juga, di antaranya adalah menunjukkan kalau seorang ingin baik, maka tentunya dia harus meninggalkan komunitas yang penuh dengan kejelekan. Jangan malah, ya saya mau tobat, tetapi saya belum bisa meninggalkan teman-teman saya. Belum bisa saya meninggalkan geng-geng saya. Ya. Dia biasa kumpul sama ya geng-geng motor misalnya. Dia mau tobat, tetapi saya masih tidak enak meninggalkan teman-teman saya. Ya saya cuma nongkrong-nongkrong saja, tidak ikut mabuk, tidak ikut ini, tidak ikut itu. Tidak akan bisa seorang untuk bisa ya, menjadikan istiqomah hatinya ketika dia masih kumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi dia harus pergi dari perkara-perkara tersebut yang bisa melemahkan hatinya, yang bisa menyeret dia kembali kepada kemaksiatan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya sekali lagi dari hadis bitaqah tadi, Allah Maha tahu tentang hati seorang hamba. Tidak bisa seorang kemudian ya mengatakan kepada dirinya atau bersikap bahwasanya yang penting saya bertauhid dan saya mau bermaksiat apa saja yang penting bertauhid. Bukan seperti itu keadaannya. Dan ini adalah berbagai hujah yang dikatakan oleh orang ahlul ma'asi yang kadang-kadang dulunya adalah dia mengetahui kebenaran. Dia sudah ikut taklim, sudah ngaji. Ketika futur, ya akhi kok enggak taklim lagi sekarang antum. Yang penting kan masih muwahhid. Yang penting kan masih saya ini masih bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kamu kan enggak tahu hati saya, subhanallah malah dibalik akhirnya. Kita katakan yang Maha tahu hatimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan antum tidak tahu apakah antum ada termasuk orang yang akan diselamatkan kelak di sisi Allah. Jangan merasa diri Anda menjadi orang yang akan dimasukkan seperti dalam hadis bitaqah ini. Ketika kita tidak tahu, justru keadaan kita ketika kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya dari amal saleh yang dikerjakannya, maka dia berusaha beramal saleh yang itu adalah merupakan sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berusaha beramal saleh. Tidak akan disia-siakan. Akan dibantu, ditolong oleh Allah. Innallaha la yudhi'u 'amala 'amilin minkum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang yang beramal di antara kalian. Allah akan mudahkan jalannya. Jangan kemudian merasa lemah, merasa ngelukro. Waduh, saya ini sudah beramal soleh tapi ya tidak tahu ya gimana saya ini. Seolah-olah pesimis. Ya. Seorang itu harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Tetapi jangan kemudian merasa bahwasanya dia sudah pasti masuk jannah. Jangan. Harus tengah-tengah dalam permasalahan ini. Jangan kemudian dia pesimis. Nah, tetapi juga jangan dia merasa bahwasanya dia sudah pasti menyatakan dirinya pasti masuk jannah, karena dia tidak ada yang bisa menjamin dirinya kemudian mendapatkan keselamatan kecuali itu semuanya adalah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab datangnya rahmat Allah dengan apa? Dengan amal saleh. Maka seorang yang mengikhlaskan ibadahnya dengan sebenarnya dan dia berusaha untuk beramal soleh sebagai konsekuensi dari kalimat tauhid tadi, karena tidak bermanfaat seorang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya bertauhid kepada Allah tapi tidak mau beramal soleh, karena amal soleh bagian dari konsekuensi. Ketika seorang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, menyatakan dirinya sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah, konsekuensinya harus dia beramal soleh. Maka iman dan amal ini harus bersama-sama berjalan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita tidak tahu dalam keadaan apakah siapa di antara kita yang selamat, maka kita harus berusaha menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dari api neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita mengikhlaskan ibadah kita walaupun hanya walaupun perkara sebatas sesuatu yang kecil. Sesuatu yang remeh, walaupun hanya menyingkirkan duri di jalan, tapi kita niatkan dalam rangka mengharapkan keridhaan di sisi Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ajar di sisi Allah, mengharapkan rahmat ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah urgensi ikhlas yang terkait dalam bab ini, yang tentunya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwa ucapan Al-Imam Al-Bukhari wa fihi sa'dun itu adalah berkaitan dengan hadis yang berkenaan dengan apa-apa yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang amalan tersebut mungkin sesuatu hal yang dianggap sesuatu yang remeh, tetapi kalau seandainya seorang mengharapkan dengan hal tersebut wajah Allah, maka akan diberikan ajr dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, innaka la tunfiqa nafaqatan lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah kamu, sesungguhnya kamu tidaklah menginfakkan suatu nafkah, suatu nafkah kepada keluargamu. Tidaklah kamu menginfakkan suatu nafkah yang itu semuanya dalam rangka mengharapkan wajah Allah, kecuali itu semuanya akan diberikan pahala kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari apa yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari ini semuanya. Dan sekali lagi, bahwa perkara yang perlu kita perhatikan dengan sebenar-benarnya adalah permasalahan al-ikhlas. Permasalahan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai seorang lalai dalam permasalahan ini. Jangan sampai dalam suatu amalan yang dia kerjakan tidak dilandasi sedikit pun dengan keikhlasan. Tapi tentunya keikhlasan tersebut dalam suatu amalan ibadah juga harus mencontoh apa-apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah, harus sesuai dengan sunnahnya. Jangan kemudian seorang dia ikhlas dalam suatu amal saleh, tapi ternyata dia membuat amalan-amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Bahkan dikatakan hal tersebut tertolak. Fahuwa raddun man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka sungguhnya amalan tersebut adalah tertolak. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.